Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ahibbati fillah, ayuhat talabah al-kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan Sahih Muslim karya al-Imam Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang lalu telah kita baca hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang diberi judul babnya oleh An-Nawawi rahimahullah, bab bayan qawlin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sibabul muslim fusuq wa kitaluhu kufrun. Tayyib. Sekarang kita lanjutkan bab yang baru. Sebelumnya inda ashab al-lughah yaqra'un kulluhum. Ashab al-lughah yaqra'un. Man lam yaqra falyaqra. Barakallahu fikum. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bab bayan ma'na qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab penjelasan makna sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tarji'u ba'di kuffaran. Janganlah kalian kembali kufur sepeninggalku. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain, saling bunuh di antara kalian. Terkait dengan cuplikan hadis yang dijadikan sebagai judul bab oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tarji'u ba'di kuffara. Janganlah kalian kembali kufur setelah meninggalku nanti. Fihi sab'atu aqwal. Ada 7 makna yang disampaikan oleh para ulama terkait maksud ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, la tarji'u ba'di kuffara. Makna yang pertama, anna dhalika kufrun fi haqqil mustahil bi ghairi haqqin. Hal tersebut adalah kekufuran. Isyarah zalik itu pada kalimat yadribu ba'dukum riqaba ba'din, saling membunuh. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, jangan kalian kembali kufur setelah aku meninggal, yang sebagian kalian membantai sebagian yang lain. Membunuh seorang muslim, makna yang pertama adalah kekufuran. Fi haqqil mustahil bi ghairi haqqin. Bagi yang menganggap pembunuhan itu halal, sekalipun dengan tanpa hak, dianggap betul-betul kufur bagi yang membolehkan, menghalalkan dosa pembunuhan. Ini mana yang pertama. Jadi makna hadisnya, jangan kalian menganggap boleh saling membunuh di antara kalian, karena hal itu adalah kekufuran. Paham? Ini makna pertama. Jangan kalian menganggap boleh saling membunuh di antara kalian, karena yang demikian adalah kekufuran. Makna yang kedua, al-qawlu tsani, al-muradu bil hadis kufrun ni'mah. Yang dimaksud kufur dalam hadis ini adalah mengkufuri nikmat. Sehingga makna hadisnya, la tarji'u ba'di kuffaran. Janganlah kalian setelah meninggalku nanti mengkufuri nikmat Islam. Menganggap Islam itu bukan nikmat yang utama, sehingga kalian dengan mudah membantai sesama kaum muslimin. Padahal darah seorang muslim sangat dimuliakan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang kedua. Al-qawlu thalith, makna yang ketiga, annahu yaqrubu minal kufri wa yuaddi ilaih. Pembunuhan dekat dengan kekufuran. Belum kafir, tapi dekat dengan kekufuran. Wa yuaddi ilaih, dan bisa menggiring pelakunya kepada kekufuran. Sehingga makna hadisnya dengan pendapat yang ketiga, jangan kalian mendekati kekufuran dengan saling membunuh satu sama lain. Ar-rabi, yang keempat, annahu fi'lun ka fi'lil kuffar. Saling membunuh adalah perbuatan seperti perbuatan orang-orang kafir. Sehingga makna hadisnya, la tarji'u ba'di kuffara, jangan kalian mengikuti perbuatan orang-orang kafir yang saling bunuh di antara kalian. Paham? Paham ya? Jangan mengikuti perbuatan seperti perbuatannya orang-orang kafir yang suka membantai, mudah mengalirkan darah saudaranya. Al-Khamis yang kelima. Al-Murad Hakikatul Kufri. Yang dimaukan dalam hadis ini benar-benar kekufuran. Wa ma'nahu, sehingga makna hadisnya, la takfuru, janganlah kalian murtad sepeninggalku nanti. Bal dumu muslimin, tetaplah kalian menjadi kaum muslimin. As-sadis yang keenam. Untuk makna yang keenam ini butuh sedikit konsentrasi karena erat kaitannya dengan mufradat al-lughah al-arabiyah. Makna yang keenam, al-muradu bil kuffar, yang dimaukan dengan kalimat kuffar, la tarji'u ba'di kuffaran, janganlah kalian setelah aku meninggal nanti menjadi kuffar. Apa yang dimaksud kuffar? Ay al-mutakaffirun bisilah. Al-mutakaffirun bisilah, yang mengenakan baju perang lengkap dengan senjatanya. Tahu ya? Dalam bahasa Arab, yuqal takaffara ar-rajulu bi silahihi idza labisahu. Dalam bahasa Arab disebutkan kalimat takaffara ar-rajulu bi silahihi. Seseorang itu kafir dengan pedangnya, dengan senjatanya. Maksudnya idza labisahu. Ya, takaffara itu bimakna labisa, mengenakan baju perang lengkap dengan senjatanya. Paham? Nah, ini makna yang keenam. Wa hadzal makna zakarahu Al-Khattabi rahimahullah. Makna ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Undur, antum bisa lihat tahdzibul lughah. Ya. Lihat kitab tahdzibul lughah karya Al-Azhari rahimahullahu ta'ala. Naam. Jadi makna hadisnya, ini kalimat kufar menggunakan makna secara bahasa yang artinya menutupi, ya kan? Menutupi seluruh tubuhnya dengan baju perang. La tarji'u ba'di kuffara, janganlah kalian setelah aku meninggal nanti menggunakan baju perang kalian lengkap dengan senjatanya, kemudian saling membantai. Bisa diwami? Aywa. As-sabi yang keempat. Makna hadis ini, la yukaffiru ba'dukum ba'da. Janganlah kalian saling mengkufurkan, saling mengkafirkan. Fatastahillu qitala ba'dikum ba'dha, yang menyebabkan kalian membolehkan untuk saling memerangi satu dengan yang lain. Yang mana hadis ini pada makna yang ketujuh, la tarji'u ba'di kuffara. Maksudnya jangan saling mengkafirkan. Kalau sudah saling mengkafirkan, kalian akan terjatuh pada tindakan mudah mengalirkan darah saudara kalian. Wa adharu hadhihi al-aqwal, dari tujuh makna ini yang paling mendekati kata An-Nawawi rahimahullah, huwa al-qawlur rabi', yaitu makna yang keempat. Makna yang keempat. Apa tadi makna yang keempat? Indak. Makna yang keempat apa? Aywa. Makna yang keempat, annahu fi'lun ka fi'lil kuffar. Barakallahu fiik. Kemudian Al-Imam Muslim rahimahullah akan menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama dari Jarir Ibnu Abdullah Al-Bajali. Kemudian hadis yang kedua dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dengan lafaz yang mirip. Ya, lafaznya mirip, datang dari dua sahabat, Jarir bin Abdullah Al-Bajali, kemudian Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita baca sanad hadisnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah ومحمد ابن المثنى وابن بشار. Telah menceritakan kepada kami tiga guru. Satu, Abu Bakar ibn Abi Syaibah, imam, hafid. Wa Muhammad ibn al-Muthanna, thiqatun hujjah. Wa ibn Bashar, Muhammad ibn Bashar, bundar. Ya, bundar. Bundar itu artinya apa? Bulat. Hah? Wasi'ul ilm. Ya, bundar itu bahasa Arab ya. Ba nun dal ra. Bundar. Itu artinya wasi'ul ilm, luas ilmunya. Jami'an seluruhnya an Muhammad ibni Ja'far. Thiqatun imam. An Syu'bah, dari Syu'bah. Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti rahimahullahu ta'ala, amirul mu'minin fil hadith. Ha, tahwilus sanad. Wa haddathana Ubaidullah ibn Mu'ad, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah ibn Mu'ad. Jadi Imam Muslim meriwayatkan hadith ini dari banyak guru. Ya, jalan yang pertama, tiga guru sekaligus. Abu Bakar ibn Abi Syaibah, Muhammad ibn al-Muzanna, dengan Muhammad ibn Bashar. Ketiganya mengambil dari satu guru, Muhammad ibn Ja'far, dari Syu'bah rahimahullahu ta'ala. Kemudian, jalan yang lain, Imam Muslim mengambil dari guru yang keempat, Ubaidullah ibn Mu'ad. Huwa Ubaidullah ibn Mu'ad ibn Nasr. Abu Amr al-Ambari al-Basri. Thiqatun. Rawiyan thiqah. Wal-lafzulah. Lafad hadith yang dibawakan milik Ubaidullah ibn Mu'ad. Qala haddathana abi, telah menceritakan kepada kami ayahku. Huwa Mu'ad ibn Mu'ad al-Ambari. Ya, Mu'ad ibn Mu'ad. Ibni Nasr Ibni Hassan Al-Ambari, imamun hafidhun qadi hujjah. Imam hafidhun qadi, seorang qadi, hakim di wilayahnya, hujjah. Qala haddathana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Madarul isnad ala Syu'bah. Sumber sanad berporos pada Syu'bah ibnul Hajjaj. Naam. Ana Ali ibni Mudrik. Dari Ali ibni Mudrik. Ali ibnu Mudrik. An-Nakhai al-Kufi. Kunyahnya Abu Mudrik. Sami'a Aba Zur'ah. Beliau mendengar Abu Zur'ah. Yuhadithu an jaddihi Jarir. Menyampaikan hadis dari kakeknya. Yaitu sahabat Jarir ibni Abdullah al-Bajali. Abu Zur'ah ukhtulifa fismihi. Nama Abu Zur'ah diperselisihkan oleh para ulama. Ya, nama Abu Zur'ah diperselisihkan oleh para ulama. Qila, ada yang mengatakan ismuhu haram. Namanya adalah haram. Wakila Amr. Wakila Abdurrahman. Wakila Ubaid. Haram, Amr, Abdurrahman, dan Ubaid. Naam. Tayyib. Adapun nama ayahnya, nama ayah dari Abu Zur'ah adalah Amr ibnu Jarir. Abu Zur'ah diperselisihkan. Yang paling masyhur empat nama tadi. Haram, Amr, Abdurrahman, kemudian Ubaid. Dari empat nama ini yang dipilih oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah yang pertama, Haram. Jadi namanya Haram ibnu Amr ibnu Jarir ibni Abdullah al-Bajali rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Kana thiqatan nabilan syarifan kathiral ilmi. Kana thiqatan. Abu Zur'ah rawiyan thiqah. Nabilan. Orang yang nabil. Nabil itu cerdas. Jadi kalau orang punya nama ini, itu harapan dari orang tuanya menjadi anak yang cerdas. Gitu ya. Jadi berbahagialah yang punya nama nabil. Ya, karena diharapkan oleh orang tuanya jadi anak yang cerdas, gitu ya. Lagi, syarifan, orang yang mulia, kathirul ilmi, banyak ilmunya. Kufi, ya, terhitung sebagai orang Kufah. Abu Zur'ah al-Kufi. Adapun kakeknya, Jarir ibnu Abdullah al-Bajali, sahabiyun jalil, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala an wa aradah. Ya, Jarir ibnu Abdullah al-Bajali radiyallahu ta'ala an kana rajulan jasiman, orang yang sangat besar. Ya, sangat besar orangnya. Ya. Saking besarnya, kuda yang beliau naiki itu enggak kuat. Gusar. Setiap kali naik kuda, kudanya itu gusar, enggak kuat. Orang yang terbesar di kalangan antum paling siapa? Mana? Kabirul qaum fikum. Hah? Mana beliau? Ya, salam. Ya, pembesar antum itu kalau naik kuda, kudanya santai. Ya, mau apa namanya? Dibuat jalan santai, dibuat lari, ya sampai dipakai pacuan kuda sekalipun, santai kudanya. Dan kuda yang dinaiki oleh Jarir bin Abdullah yang sampai pada kondisi gusar itu bukan kuda poni, juga bukan kuda koin 2000-an itu, tahu ya, kan ada kuda yang pakai koin 2000 dimasukin, goyang kudanya. Bukan itu. Ini kuda perang. Ya, satu itu kuda Arab. Bukan kuda yang biasa Anda melihat di telaga Sarangan atau di pinggiran pantai di Jogja itu, Parang Tritis. Ya, bukan itu. Itu kuda biasa. Ini yang dipakai kuda perang. Berotot, kuat, kemudian biasa melihat darah. Ya, tangguh kudanya. Dinaiki oleh Jarir bin Abdullah, tak kuat. Saking besarnya. Gambaran besarnya Jarir bin Abdullah, kana na'luhu zira'an. Ukuran sandal Jarir bin Abdullah, satu hasta. Satu hasta itu diukur dari ujung jari tengah sampai siku-siku. Dan ini menggunakan ukuran tangan laki-laki dewasa, bukan tangan bayi. Juga bukan tangan anak MTQ. Tangan laki-laki dewasa, sekian. Antum bayangkan, sekianlah. Antum cari sandal yang parkir di halaman masjid. Ada nggak yang segede ini sandalnya? Ya. Mungkin antum sering lihat ada satu pasang sandal yang lain daripada yang lain, anti maling. Kecuali maling pakainya berjamaah. Ya, karena kalau sendirian gak muat. Kan gitu ya. Itu gak ada apa-apanya. Dengan ukuran satu hasta. Dan itu ukuran kakinya Jarir bin Abdullah al-Bajali. Nah. Hakadha ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Qala. Jarir berkata. Qala liyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepadaku fi hajjatil wada', pada peristiwa haji wada', istansitin nas, minta manusia untuk diam. Perintahkan kepada seluruh sahabat untuk diam. Karena Rasul mau menyampaikan wasiat. Thumma qala, kemudian pakai kalimat thumma menunjukkan ba'da tarahi, ada jeda, ya kan? Ada jeda yang cukup lama. Kenapa? Karena harus disampaikan dulu kepada segenap jamaah haji saat itu pada Hajjatul Wada, ya, yang jumlah para sahabat kala itu sangat banyak, 1000 orang. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, diminta untuk diem. Kala itu nggak ada mic, mikrofon nggak ada. Toa, Aiwa, Panasonic, Polytron belum muncul perusahaan-perusahaan tadi. Ya toh, sehingga butuh waktu supaya semua para sahabat diam mendengarkan apa yang hendak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, "Tsumma qala, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din." La tarji'u ba'di kufaran, janganlah kalian melakukan perbuatan seperti perbuatan orang-orang kafir. Masih ingat ya, 7 makna yang tadi saya sampaikan, yang paling dipilih makna yang keempat. Jangan kalian sekali-kali melakukan perbuatan seperti perbuatan orang-orang kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, yang menyebabkan kalian saling menebas leher saudaranya. Nah, kemudian kita baca sanad hadis yang lain. Qala rahimahullah wa haddatsana Ubaidullah ibn Mu'ad, yang tadi Ubaidullah ibn Mu'ad ibn Nasr Abu Amr al-Ambari. Qala haddatsana abi, telah menceritakan kepadaku ayahku. ya, Mu'ad ibnu Mu'ad al-Ambari. Qala haddatsana Syu'bah an Waqid ibni Muhammad, dari Waqid ibni Muhammad. Waqid ibni Muhammad ibni Zaid ibni Abdullah ibni Umar ibni Al-Khattab. Waqid ibni Muhammad ibni Zaid ibni Abdullah ibni Umar ibni Al-Khattab. Ya. Jadi beliau ini cicitnya Umar ibnu Al-Khattab. Ya, Waqid ibni Muhammad ibni Zaid ibni Abdullah ibni Umar ibni Al-Khattab. Ya, cicit. Apa salah cicit itu? Canggah. Is al-muhim lah, ya, anaknya cicit. Masih ada garis keturunan dengan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arbah. Kana thiqatan ma'mun. Beliau rawi yang thiqah, terpercaya. An abihi, dari bapaknya Muhammad ibn Zaid. Muhammad ibn Zaid biasa dikenal dengan Muhammad ibn Zaid al-Umari. Ya, Muhammad ibn Zaid al-Umari, nisbah kepada Umar ibn al-Khattab. Al-Qurashi. Tayyib. Thiqatun qalilul hadith. Rawi yang thiqah, tapi sedikit meriwayatkan hadith. Ani ibn Umar, dari ibn Umar, Abdullah ibn Umar. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam bimislihi. Dari Nabi alaihi salatu wassalam, semisal dengan hadith di atas. Sama kisahnya. Bedanya, kalau lafaz yang tadi kita baca dari Ubaidullah ibn Mu'ad, dari Mu'ad ibn Mu'ad al-Ambari, ayah beliau, kemudian dari Syu'bah, dari Ali ibn Mudrik, dari Abu Zur'ah, dari Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Di sini lebih pendek sanadnya, lebih Ali. Dari Ubaidullah ibn Mu'ad, dari ayahnya Mu'ad ibn Mu'ad, kemudian Syu'bah, Waqid an abihi an ibni Umar. Qala rahimahullahu ta'ala, wa haddathani Abu Bakar ibnu Abi Shaybah wa Abu Bakar ibnu Khallad al-Bahili. Abu Bakar ibnu Khallad al-Bahili thiqatun. Qala, keduanya berkata, haddathana Muhammad ibnu Ja'far. Qala haddathana Syu'bah عن واقد ابن محمد ابن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع. Mirip dengan hadisnya Jarir. Di sini sampai kepada Abdullah ibn Umar dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda pada peristiwa Haji Wada. Sudah isya? Ada? Baik. Dibaca dulu ya. Waihakum. Au qala wailakum. Ada tambahan lafaz waihakum. Biasa diterjemahkan dalam bahasa kita, celaka kalian. Itu ya, kalimatu zajrin. Kalimat yang digunakan supaya orang lain berhenti atau berhati-hati dari sebuah perbuatan. Ya, kalimatu zajrin. Tayyib. Waihakum dengan wailakum. Secara terjemah sama, tapi ada perbedaan. Ya, ada waihakum, ada wailakum. Terjemahnya sama, fungsinya juga sama. Kalimatu zajrin. Ya, kata yang digunakan untuk melarang orang lain dari sebuah tindakan atau berhati-hati dari sebuah perbuatan. Apa bedanya? Ada beda antara waihakum dengan wailakum. Coba ketua kelas din 1. Wa wallahu a'lam bissawab. Ketua kelas din 2. Hadir enggak ketua kelas din 2? Angkat tangan. Enggak ada. Enggak ada. Loh. Wah, beling ini ketua kelas din 2 ini. Pembesar din 2. Masya Allah, saya bilang pembesar din 2, semua mata tertuju kepada fulan. Pembesar din 2, bedani wai hakum dengan wai lakum. Monggo. Apa? Wail bilhalaka. Kalau wai, hah? Ya bedanya apa? Halakah sama tarahum apa? Baik, bedanya sama-sama tarahum. Sama-sama kalimat zajrin. Tapi ada bedanya. Bedanya kalau wailakum kalimatun liman waqa'a fi halakah. Sudah dilakukan, sudah terjadi, ya sudah terjadi. Kalau waihakum pakai hak, waihakum zajrun liman ashrafa alal halakah. Ini teguran, larangan kepada orang yang nyaris. Ashrafa alal halaka. Itu nyaris. Belum masuk. Belum dapat. Ashrafa alal halaka. Nyaris berada di ujung kehancuran. Ya, pakai waihakum. Jadi kalau ini sudah terjadi, maka pakai wail. Kalau belum terjadi, maka pakai waih. Paham? Paham? Paham? Misal. Misal ini ya. Saya ngomong kepada syabab. Ayuhas syabab, wailakum la ta'khudhu ma la akhikum bighairi haq. Pakai wail ya. Wahai sekalian syabab, celaka kalian, jangan sekali-kali ngambil harta saudaranya dengan tanpa hak. Pakai wail. Kenapa? Karena tindakan mengambil harta saudaranya dengan tanpa hak sudah terjadi. Halo kaum muslimin, entah itu ghasab, pinjam dengan tanpa izin, makan jatah temennya, ya nasi temennya dipinjam tapi nak ngomong. Misal ini, misal. Paham? Paham? Nah, kalau pakai wai itu berarti belum terjadi, tapi nyaris. Nyaris, misal waihakum ayuhas syabab waihakum la taf'alu fi'la qawmi lut. Ya, la taf'alu fi'la qawmi lutin. Wahai sekalian pemuda, para syabab, celaka kalian, waihakum, jangan kalian melakukan tindakan seperti perbuatan kaum lupa. Ya, jadi wami, ya, belum dilakukan seperti perbuatan kaumnya Lut. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi asyrafa 'alal halakah, nyaris. Mulai dari pertemanan yang tidak wajar, gitu ya. Ya. Lihat temennya kande apa namanya jalan dengan fulan, cemburu. Ini kan aneh ya. Cemburu. Antum kenapa ya ahi kok tiba-tiba merengut? Kok tiba-tiba mau bermuka masam? Aku enggak sudi kamu jalan dengan Abu Fulan. Kamu itu temanku. Wah, ini enggak wajar. Ya. Jadi wami? Enggak wajar. Asyrafa 'alal halakah. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya. Kemana-mana berdua, gandengan tangan, peluk-pelukan. Wah, ini khatir ini. Ya. Tadi paham ya? asyrafa 'alal halakah. Maka penggunaan kalimatnya pakai waihakum. Bisa dipahami? Pembesar din dua. Aywa. Tayyib. La tarji'u ba'di kuffaran. Janganlah kalian kembali sepeninggalku nanti kuffaran, melakukan tindakan seperti orang-orang kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Nah. Kemudian sanad yang terakhir, adzan terlebih dahulu. Fadhal liyu'adzinil muadzin. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل حديث شعبة عن واقد. Naam. Baik. Dari hadis ini, hadisnya Jarir maupun hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menjelaskan kepada kita beberapa faedah. Di antaranya yang pertama, nushun nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Hadis ini menggambarkan kebaikan hati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap umat beliau. Wa irsyaduhu lahum ila ma fihi salahuhum. Dan semangat Nabi alaihi salatu wassalam membimbing umatnya, menunjukkan kepada umat beliau segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka. Apapun yang berisikan kebaikan akan disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk di sini Nabi alaihi salatu wassalam pada peristiwa Hajjatul Wada yang itu sudah dekat dengan ajal beliau alaihi salatu wassalam, beliau setiap ada kesempatan selalu menggunakan kesempatan tadi memberikan mau'idhah kepada segenap umat beliau, kepada para sahabat secara khusus, dengan perkara-perkara yang memberikan kebaikan kepada mereka. Setiap ada kesempatan, beliau akan berikan mau'idhah, beliau berikan arahan kepada para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Dan ini teladan bagi kita semua, khususnya para talabatul ilmi syar'i. Ya, antum harus punya jiwa seorang nasihul amin, pemberi nasihat yang terpercaya. Kalau antum punya jiwa an-nasih, orang yang tulus dalam memberikan nasihat, maka hati antum betul-betul menginginkan kebaikan untuk saudara-saudara antum. Bukan dalam rangka mencari pengikut, juga bukan dalam rangka mengincar kedudukan di hati saudara-saudara kita, tapi murni ingin menunjukkan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Ihsan ibadina azani Allahu wa iyyakum. Termasuk terhadap orang-orang dekat kita, terhadap kedua orang tua yang merupakan salah satu bentuk birrul walidain, bahkan menjadi asyrafu albir, kebaikan bakti yang paling mulia yang dilakukan oleh seorang anak ketika sang anak membimbing kedua orang tuanya untuk mengenal Islam, mengamalkan Islam, kemudian bersabar dalam menjalankan syariat Islam, mati di atas keislaman. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Itu ashraful bir yang bisa dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Sehingga kalau ada kesempatan, misalkan ada waktu untuk ngobrol dengan orang tua, ya mungkin besok ada waktu untuk telepon, manfaatkan waktu tadi bukan hanya sekedar keluh kesah seputar apa yang antum resahkan dari pengalaman-pengalaman di pondok. Jangan antum habiskan waktu yang berharga tersebut isinya cuma keluh kesah. Bi, pondok airnya gak enak. Bi, pondok cari makan susah. Bi, jadwal padat. Beban semakin berat. Ya. Waktu terasa singkat. Dompet gak mau diajak berhemat. Ya. Bi, kapan Abi jemput aku pulang? Aku enggak betah, enggak kerasan. Kenapa enggak kerasan? Soalnya di sini Bi panas, di sakan enggak ada AC-nya, enggak boleh pakai kasur. Ya, tidur juga ditentukan waktunya, harus pakai rolling tidur lah, makan ditentukan waktunya. Enggak betah Bi, carikan aku hotel Bi. Atau isinya keluh kesah, Bi. Temanku itu, Bi. Ada, Bi, temanku. Namanya Jono. Sukanya, Bi, ngambil beras tanpa izin. Ya. Itu si Jono, Bi. Belum si Joni. Si Joni, Bi, biasanya ngambil alat tulisku sembarangan seenaknya, pinjem polpen, gak kembali sampai habis isinya, Bi. Ya. Itu si Jono, Bi, sama si Joni. Belum lagi si Tony. Kenapa Tony, nak? Tony itu, Bi, suka bersengkokol dengan si Tono. Tono sama Tony. Ngapain mereka, nak? Dua orang ini, Bi, Tony sama Tono, sukanya itu ngincer anak tetangga namanya Tina. La haula wala quwata illa billah. Ya. Gunakan waktu yang berharga saat antum telepon dengan orang tua. Jangan dengan hal-hal yang semacam ini. Ya. Gunakan, sampaikan faedah ilmu kepada orang tua antum. Ya, sampaikan faedah ilmu kepada orang tua antum. Ya, Bi, kemarin saya dapat faedah, Bi. Apa itu, Nak? Sebentar, Bi ya. Abi sekarang ambil mushaf. Loh, Abi lagi di sawah, Nak. Ya, tidak apa-apa, Bi. Dengarkan baik-baik. Ya, ini aku mau nyampaikan sebuah faedah dari Ustadzku, Bi. Ya, sebutkan, ada ayat ini, Bi. Tafsirnya itu begini, Bi. Kalau kita renungkan, Masya Allah, Bi, ya, ternyata realita yang ada saat ini itu cocok benar dengan apa yang disebutkan dalam ayat tadi, Bi. Nah, itu Abi antum di sawah itu, Masya Allah, geleng-geleng. Wah, anakku pulang jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Itu membahagiakan hati orang tua. Ya, nyata? Membahagiakan hati orang tua. Antum bisa menyampaikan, berbagi, sharing faedah ilmu kepada orang tua antum, luar biasa. Bi, tahu enggak, Bi? Kalau mau makan itu, Bi, ada adabnya, Bi. Cuci tangan. Setelah cuci tangan, makan pakai tangan kanan, Bi. Enggak boleh pakai tangan kiri. Baca bismillah, Bi. Dahulukan hidangan yang terdekat, Bi. Ya, terus jangan lupa, Bi, bagi-bagi dengan tetangga. Nah, itu faedah luar biasa. Ikhan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Dan itu termasuk bentuk birrul walidain. Sehingga antum bisa mengobati rasa rindu antum dengan kedua orang tua, tapi berpahala. Jadi wami. Nah, faedah yang kedua, fihi dalam hadis ini, al-amru terdapat perintah bil insat wa husnil istima' lil ilm. Perintah untuk insat, diem, wa husnil istima', mendengarkan dengan seksama terhadap ilmu yang disampaikan. Diambil dari mana? Diambil dari hadisnya Jarir ibnu Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala an. Nabi alaihi salatu wasalam minta kepada Jarir, istansitin nas. Ya, apa namanya, wahai Jarir, sampaikan kepada para sahabat, suruh mereka untuk diam. Minta mereka untuk diam. Karena Nabi akan menyampaikan sebuah ilmu. Ya, di situ terdapat faedah. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Ada perintah untuk diam, mendengarkan dengan seksama ilmu yang sedang disampaikan. Sehingga kalau ada ketika disampaikan sebuah ilmu, kemudian 1, 2, 3 orang tidak diam, kemudian ribut sendiri, tidak mendengarkan dengan seksama, itu namanya qalilul adab. Ya, jelek adabnya dalam bermajelis ilmu. Ya, ini perlu diperhatikan khususnya bagi santri-santri yang tidak terlihat oleh ustadznya. Kalau yang di depan pantauan ustadz, biasanya itu lebih segan. Ya, lebih bisa menghormati. Dia bisa diam dan mendengarkan seksama karena mungkin sungkan dengan ustadznya. Lain ceritanya kalau santri tadi berada di sebuah lokasi yang tidak terjangkau oleh pandangan sang ustadz. Ya. Dan di situ, dan pada halaqah ini, majelis ini, banyak lokasi-lokasi yang saya sebutkan tadi. Di balik tiang. Ini kan bukan tiang yang transparan ya. Saya enggak tahu siapa yang berada di balik tiang. Ya toh, di balik tembok masjid. Nah, itu kan antum enggak cuma yang saya lihat ya, ada yang melebar ke kanan atau melebar ke kiri. Mungkin ada pula yang taklimnya di bawah tangga. Kan gitu ya. Di lantai 2, yang kelihatan di sini cuma 6 orang. Ya, mungkin di belakangnya ada 6 peleton. Ikhanifidina azaniyallahu wa iyakum. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau antum diam, mendengarkan dengan seksama ilmu yang disampaikan, satu, tusib asabtas sunnah. Ya, antum telah mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, diam dan mendengarkan ilmu itu termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi fahami? Nah, faedah yang berikutnya. Fihi alamatun min alamatin nubuwah. Di dalam hadis ini juga terdapat tanda-tanda kenabian bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang beliau khawatirkan di dalam hadis ini terjadi. Hanifidina azani Allahu wa iyakum. Ya, terjadi. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadisnya cukup panjang. Seingat saya dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seusai sholat maghrib, beliau tidak pulang ke rumah. Ya, seusai sholat maghrib, beliau tidak pulang ke rumah. Kemudian beliau duduk di dekat teras masjid. Kata Abu Musa al-Ash'ari, farafa'a ra'sahu ila sama. Rasul ketika itu memandang ke arah langit. Ya. Wa kana yarfa'u katsiran ra'sahu ila sama. Rasul itu sering melihat ke arah langit. Ya, sering melihat ke arah langit. Setelah itu Rasul alaihi salatu wasalam masuk ke dalam masjid. Ternyata masih banyak para sahabat yang duduk di masjid. Ya, duduk di masjid. Hanifidina azani allahu wa iyyakum. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam terkejut dengan keberadaan para sahabat yang tidak pulang menunggu datangnya salat isya. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam duduk bermajelis dengan sahabat tadi. Dengan beberapa sahabat tadi, termasuk di dalamnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Kemudian Nabi mengatakan sambil menunjuk ke arah langit. Sambil menunjuk ke arah langit. Unduru ilas sama. Lihatlah ke arah langit. An-nujum amanatus sama. Bintang-bintang yang kita lihat di langit itu adalah penjaga langit. Fa idza dhahabat, kalau bintang-bintang tadi hilang, ya, sirna, ada ala sama mayu'ad, ya, maka akan datang apa yang dijanjikan untuk langit. Ya, kalau bintang tadi sudah enggak ada di langit, bukan berarti tertutupi, khanibidina azani allahu wa iyyakum. Tapi kalau bintang sudah berjatuhan, ya, berarti kan sudah hilang dari posisinya, sudah enggak ada lagi menghiasi langit dunia, ada ala sama ma yu'ad. Maka akan datang apa yang dijanjikan untuk langit. Apa itu? Kehancuran. Ya lah, kehancuran. Salah satu gambaran dahsyatnya hari kiamat, bintang-bintang itu akan berjatuhan. Ketika bintang berjatuhan, maka langit akan terbelah. Terbelah, hancur, roboh. Kanibidina azani allahu wa iyyakum. Kemudian Nabi melanjutkan, wa ana amanatu ashabi. Aku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, adalah penjaga untuk para sahabatku. Fa idza dhahabtu ata 'alaihim ma yu'adun. Kalau aku tiada, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang dijanjikan untuk mereka. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pertumpahan darah. Sanifidina azani allahu wa iyyakum. Terjadinya perang besar. Perang Siffin. Perang Jamal. Itu saat Rasul masih hidup atau sepeninggal beliau? Setelah beliau wafat. Sanifidina azani allahu wa iyyakum. Ya kan? Ya uqribu ba'dukum riqabah ba'din. Terjadi pembantaian ini fitna azani allahu wa iyyakum. Setelah Rasul meninggal, sudah tidak ada lagi penjaga untuk para sahabat, maka datanglah kepada mereka apa yang dijanjikan. Wa ashabi amanatu ummati. Dan para sahabatku adalah penjaga untuk umatku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Fa idza dhahabu, kalau sahabatku sudah tidak ada, ata 'alaihim ma yu'adun, maka datanglah kepada umatku apa yang dijanjikan untuk mereka. Dalam bentuk apa? Al-furqah. Ya, perpecahan. Dari perpecahan tadi menghasilkan pertikaian. Dari pertikaian tadi menghasilkan peperangan dan pertumpahan darah. Ila yaumina hadza, sampai detik ini. Sanibidina azani allahu wa iyyakum. Sehingga apa yang beliau khawatirkan di dalam hadis ini terjadi. Sanibidina azani allahu wa iyyakum. Dan itu menunjukkan apa? Alamah min alamatin nubuwah. Salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi aidan, faedah yang berikutnya. An-nahyu 'anil iqtital bainal muslimin. An-nahyu 'anil iqtital bainal muslimin. Larangan saling memerangi sesama muslim. Wa tasydid 'an safki dima'il muslimin. Dan peringatan keras dari menumpahkan darah kaum muslimin bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak. Tidak boleh saling berperang, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling mendiamkan tanpa alasan yang syar'i, juga tidak boleh bunuh-bunuhan. Sanifidina azani allahu wa iyyakum. Wahi ayuban, faedah yang berikutnya, annal qatla kabiratun min kabairiz dzunub. Membunuh seorang muslim dengan tanpa hak, membunuh seorang muslim dengan tanpa hak termasuk dosa besar. Hakala ikhani bidina azani allahu wa iyyakum. Ini faedah untuk hadisnya Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu wa radah, juga hadisnya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa radah.